Darah seni telah mengalir dalam tubuh saya. Dulu kakek saya sebagai pemain alat musik tradisional Sunda dan juga nenek saya sebagai sinden. Maka dari itu, saya ingin melanjutkan bakat seni dengan menjadi penyanyi dangdut yang profesional. Mudah-mudahan cita-cita Lesti bisa tercapai. Amin.